Okay. Yo. Spesial banget buat semua Seremania Pianisti. Melangkai pelan-pelan om. Dari yang depan. Ya. Wes. Yo iki kakan gedabrus, senengane gedabrus ya Om ya. Hendi plasin di Om.